membesar. Coba kalau Surya Kanta memfokuskan energi cahaya matahari, fokus, hasilnya apa? Kertasnya terbakar, benar? Tapi sekarang tidak fokus, terbakar tidak? Nah, itu. Jadi salah satu itu Surya Kanta, kaca pembesar itu adalah ciptaan Allah, ilmu dari Allah, bagaimana energi orang fokus. Kalau kita bisa fokus, itu kalau jago memfokuskan, itu bisa membakar beberapa kertas. Fokus, nyala, pindah lagi fokus, nyala. Jadi orang bisa mengerjakan beberapa pekerjaan, beberapa perusahaan, beberapa tugas dengan berkualitas, asal dia punya kemampuan fokus pada waktu melakukan tugas. Jadi Rasulullah jadi pemimpin berkualitas, jadi suami berkualitas, jadi ayah berkualitas, waktu jadi pedagang berkualitas. Apapun yang dilakukan beliau pasti menghasilkan kualitas tertinggi. Contoh ya, kenapa setiap tamu yang pulang sesudah jumpa dengan Rasul, Rasulullah SAW, salawat kalau dengar nama beliau ya. Kenapa tamu yang pulang dari perjumpaan dengan Rasulullah, kok pulang tuh hatinya sama? Tahu gak apa hatinya orang tersebut? Tamu tersebut mengatakan begini, saya ini adalah orang yang paling disukai Rasul. Begitu. Kenapa? Karena Rasulullah berjumpa tamu walaupun hanya beberapa menit, fokus kepada tamu tersebut. Hatinya, fisiknya, pikirannya, sehingga walaupun beberapa menit, itu hasilnya maksimal. Doa aja di evaluasi diri nih barusan, ketika sedang nulis di Twitter, ada adik masuk, saya neruskan tulisan, jadi rada gak cocok dengan ceramah ini. Harusnya hadap dulu ke adik, kemudian dengar dengan baik, perhatikan ini kesalahan. Mudah-mudahan bisa diperbaiki dan mudah-mudahan tidak terulang ya. Terus minta maaf kepada adik. Dan begitulah semestinya Rasulullah memberi contoh kepada kita. Fokus, fokus, fokus. Sekarang contoh lain fokus adalah sniper, penembak jitu. Itu pasti fokus. Pernah melihat film dokumenter latihan penembak jitu. Itu puntennya bisa pakai pampers itu. Karena kalau penembak jitu sering ke WC, kapan jitunya? Sampai berdebu wajah. Yang satu bawa peneropong untuk mengukur kecepatan angin, jarak. Yang satu penembak. Fokus. Perlombaan menembak itu pasti perlombaan fokus. Dan karena kita bukan tentara, bukan penembak, Rasulullah dulu menganjurkan kita latihan memanah. Apa arti latihan memanah? Latihan, di antaranya latihan fokus. Karena kalau tidak fokus, tidak akan kena sasaran. Yang repot, kalau panah cuma satu dan tidak fokus. Misalkan berburu di hutan, apa itu sedang kerusuk-kerusuk, dipanah, wah sahaya, ternyata mertua hadirin. Masalah besar, salah fokus. Baru kemarin aku baca na'udzubillah, itu mana na'udzubillah min dzalik, di internet tentang di Afghanistan salah sasaran tentara NATO menjatuhkan roket terhadap orang yang sedang berkerumun, dan itu orang sedang pernikahan. 15 orang yang anjur meninggal seketika di walimah pernikahan itu ya. Dan yang lainnya kalau kena bom tuh ya, rusaknya tuh bukan rusak robek sedikit, bisa jebol. Inilah salah sasaran. Nah dalam hidup pun begitu, kita fokus kemana ini? Kita akan mengerahkan, karena setiap fokus pasti dia mengerahkan berbagai sumber daya. Kalau orang sudah fokus, waktu udah pasti habis. tenaga juga, pikiran, biaya. Coba kalau udah fokus ke sesuatu, kita akan mengerahkan segala daya. Ya seperti sniper tersebut, tenaga, konsentrasi, semua ke sana. Nah sekarang dalam hidup ini, kalau salah fokus, bisa kayak pembom tadi. Dia ngancurin yang salah dan dia pun hancur. Hadirin sekalian, wajib bagi kita untuk tahu ilmu fokus. Coba, apa yang membuat amal-amal kita tidak diterima? Jawab. Yang paling penting, apa yang membuat amal tidak diterima? Jawab. Salah niat. Benar? Kenapa? Dalam penghisaban di akhirat nanti, kan yang pertama dihisab tuh yang merasa berjuang di jalan Allah, bahkan sampai terbunuh. Ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang sampai saya terbunuh di medan perang. Tapi Allah berfirman, dusta kamu, bohong kamu. Dan tidak diterima amalnya. Bukan tidak berjuang, bukan tidak bertempur. Apa yang menyebabkan dia tidak diterima? Coba apa? Salah fokus niat. Ternyata dia itu badannya sepertinya berjuang di jalan Allah, tapi hatinya bukan Allah. Hatinya adalah pujian makhluk. Ingin dianggap pemberani, ingin dianggap pahlawan, ingin dianggap jagoan. Itu salah fokus. Tidak kena sasaran. Walaupun dia bersimbah darah dan mati, tidak diterima. Ini menandakan betapa fokusnya niat itu mutlak wajib menjadi sesuatu yang kita tahu, kita paham, kita latih, dan kita bisa. Setuju? Ada sebagian yang fokus dari matanya, ada yang sebagian punya fokus yang lain. Coba dibangunkan, dia fokusnya lain, alam yang lain, alam gaib, ya. Biar mungkin tahajudnya semalam suntuk. Kita harus berbaik sangka. Teruskan. Yang kedua, siapa yang dihisab? Nanti hadis yang aslinya dibacakan, ya. Siapa yang kedua dihisab? Saya maaf mengulang-ulang terus ini. Para pembaca Quran, penghafal Quran, ternyata tidak juga masuk surga tuh bagi yang salah fokus niat. Allah berfirman kepada kadzdzabta, dusta kamu, bohong. Ternyata penghafal Quran itu ada yang hatinya tuh bukan Allah. Hatinya tuh ingin disebut qori'ah, hafiz, hafizoh, ingin piala. Jadi tidak ada Allah yang ada di hatinya tuh, walaupun mulutnya Quran, apalagi Quran nyebut, termasuk yang dakwah. Ini dakwah begini belum tentu Allah yang dicari ini. Allah tahu hati hambanya. Kalau dia fokusnya kepada kekaguman orang, penilaian orang, amplop, ghanimah, berkah, udah lewat itu. Walaupun sampai kejang-kejang ceramah, Allah tahu dia bukan Allah yang dituju. Termasuk dermawan yang ngeluarin uang, oh sedekah sana sini, Allah tahu ini fokus kemana hatinya. Oh tupat, ternyata ada yang legit, yaitu disebut dermawan, ahli sedekah. Termasuk mengurus pesantren, pesantren du'afa. Ini tujuannya apa? Kalau benar-benar kita ingin membangun pesantren, ini penting hadirin, ya. Kalau ini tidak berarti semua yang punya pesantren untuk du'afa salah, bukan itu. Hanya hati-hati menjaga niat. Pesantren du'afa, du'afanya 5. Tapi informasinya kemana-mana. Saya mengurus sebuah pesantren du'afa. Kartu namanya, padahal perhatian kepada du'afanya sedikit. Tapi perhatian hati ingin disebut mengurus du'afa begitu besar. Berarti sebetulnya bukan dia yang ngurus du'afa, du'afa yang ngurus dia. Kami akan mengadakan kepedulian terhadap anak-anak yatim piatu. Ada acara. Acaranya apa? pokoknya kami undang, ada hiburan yang islami dan sebagainya. Ini harus bayar tidak? Adalah infak sedikit, karena kami akan memberikan kepada santunan kepada kaum anak yatim. Kalau dari kegiatan ini, panitia dapat uang tidak? Oh, kami dapatlah, karena ya kami perlu keluar waktu, tenaga. Mana yang lebih besar, untuk santunan atau untuk panitia? Ternyata lebih besar untuk panitia. Berarti dia bukan acara peduli ke anak yatim, tapi mengeksploitasi anak yatim buat dia. Itu udah salah niat. Halo? Hati-hati itu. Santunan kepada anak-anak, santunan kepada kaum duafa RT 1, kepada kaum duafa yang disebut tampil ke depan. Aduh, itu mah zalim. Ada gini, inilah duafa RT 1, itu zalim. Lalu ngasih amplop isinya 5.000, di potretnya yang lama, dipujilah, inilah orang yang peduli ke duafa. Oh, ini dia cari popularitas, cari. Kalau mau peduli tidak dilarang seperti itu ya, tapi bahayanya besar sekali. Takut tidak fokus ke Allah, tapi fokus kepada penilaian makhluk. Sudah siap Ustaz? Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat adalah seorang syuhada, orang yang mati syahid. Ia akan dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kepadanya kenikmatannya dan ia pun mengenal kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan kenikmatan itu? Ia menjawab, aku telah berperang karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu dusta, kamu berperang bukan karena aku, tetapi kamu berperang karena ingin disebut pahlawan, dan kamu telah diberi sebutan itu. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat agar ia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kedua, orang yang belajar mengajar ilmu agama dan yang suka membaca Al-Quran dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya dan ia pun mengenal kenikmatan-kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, saya telah mengenal kenikmatan-kenikmatan itu. Apa yang telah kau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, saya telah belajar dan mengajar ilmu serta membaca Al-Quran karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta, kamu belajar dan mengajar ilmu agar dikatakan bahwa kamu ulama, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut qari, dan kau telah mendapat sebutan itu. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat agar ia diseret di atas wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, orang kaya yang diberi banyak harta, ia dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya dan ia pun mengenal kenikmatan tersebut. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak membiarkan satu jalan pun yang patut diberi infak kecuali aku infakkan hartaku karena engkau ya Allah. Allah berfirman, kamu dusta, kamu menafkahkan harta bukan karena aku, tetapi kamu menafkahkannya supaya disebut dermawan, dan kamu telah diberi sebutan itu. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat agar diseret lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bukan karena kurang berjuang, bukan karena kurang ilmu, bukan karena kurang amal, bukan karena kurang berani, bukan karena kurang gigi, yang saja penyebabnya hancurnya amal. Hatinya tidak fokus kepada Allah. Nah, pada jelas surat Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini untuk fokus jadi hamba Allah, menjadikan semua aktivitas kita lillahi ta'ala. Beres, urusan kita ada dalam genggaman Allah. Kalau kita benar disukai Allah, gak ada ruginya, gak ada ruginya. Apapun yang terjadi, tenang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, Allah aja. Coba, kalau kita merasa sakit hati, perih hati, itu siapa fokusnya? Kemana fokusnya? Jawab. Han? Kalau kita merasa sakit hati, fokusnya ke siapa? Jawab. Pasti makhluk. Oleh Allah dibikin sengsara. Sakit hati sengsara tidak? Han? Sengsara tidak? Sengsara. Perih. Ngomong perihnya kita marah. Terbayang tidak Rasulullah sakit hati? Kalau Rasulullah orang yang mudah tersinggung sakit hati, pasti enggak dakwah. Kapok dakwah ke Thaif. Orangnya pada nakal-nakal. Enggak ada kapoknya. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Sayang yang ada itu bukan benci, dengki, dendam. Orang yang banyak terluka hatinya pasti fokus kepada dirinya, fokus ke perasaan, fokus ke perbuatan jelek makhluk versinya. Nih, kalau dibelai begini tangan, enak atau enggak? Senyum atau menjerit? Nih. Senyum. Ada yang menjerit ketika begini karena di dalamnya bisul. Ya, seperti dulu ada yang salam, sakit. Kenapa? Justru ini asam urat tuh. Dia niatnya baik salaman, tapi masalahnya tangan saya ada penyakit. Jadi orang baik aja kita sakit. Bukan karena orang tidak baik, tapi karena kita yang sakit. Jadi boleh jadi kita sakit hati itu bukan karena keburukan orang, tapi kita berpenyakit hati kita. Penyakitnya ya itulah, bukan Allah di hatinya. Orang yang Allah di hatinya, rahmatan lil alamin, hatinya pasti membawa rahmat. Tapi bagi yang hatinya bukan Allah, tidak ada Allah atau sedikit Allahnya, udah itu hidupnya tidak ada bahagia. Tidak ada bahagia. Ada yang bekerja siang malam di sini itu uang. Bahagia tidak? Tidak akan pernah. Tidak bisa, bahagia itu milik Allah. Dunia berikut isinya bukan untuk kebahagiaan batin kita, hanya lahir ya sebentar. Oleh karena itu periksa nih, fokus kemana hati ini. Kalau fokusnya ke pujian orang, dandannya terus taplok-taplok. Sini dempul, bulu mata kurang panjang, sekitar 5 cm lempai. Nanti pas kunjungan, nggak menyebut sapi, nggak boleh dosa. Ya begitulah, kalau sibuk ingin dipuji orang, capek. Itu AA baca per yang punya mobil berapa tuh? Ditangkap 20 mobil mewah tuh, kapan pakainya ya? Enggak. Karena fokusnya kepada nafsu, jadilah celaka. Fokusnya kepada pujian orang, jadilah diperbudak. Kalau fokus ke Allah, ini Allah kan maha dekat. Dia yang punya semuanya. Mau apa kita cari pujian makhluk ya? Nih adik-adik nih, kalau nanti ikut pertandingan SMK, pertandingan robot dan sebagainya, gak usah pusingkan piala ya. Nanti kalau itu beli sendirilah ya, patungan. Mau apa? Belajar starter kebok hanya buat plastik begitu. Buat apa kita berjuang sekuat tenaga hanya untuk piagam penghargaan? Gaklah terlalu kecil. Kita mah PDLT, lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan hidup saya bisa lebih manfaat, jadi amal soleh. Dah, gak pusing tuh mau jadi juara atau tidak. Seperti kemarin tuh siapa yang pertandingan yang SMP yang dapat medali emas? Beberapa santri dapat medali emas. Karena pertandingan silat ya, ya alhamdulillah dapat. Tapi ditanya ini bagaimana akhlak santri ini sehari-harinya? Ditanya ke guru dan kawan-kawannya, alhamdulillah Pak, yang dapat medali emas itu akhlaknya baik, orangnya tidak banyak bicara, lalu dapat beasiswa karena itu baru bagus ya. Sekarang medali emas, kerjanya nonjokin teman, kan repot tadi. Emas nih ceduk, repot. Gara-gara emas dia binasa. Padahal emas itu bisa dijual tidak gitu. Belum tentu punya harga kan. Nah hadirin, mudah-mudahan kita tidak berlama-lama dalam salah fokus. Apa ciri pertama salah fokus? Lalu apa? Galau. Kalau kita sudah galau, harus segera dipantau agar belum jadi hidupnya. Kalau sudah gelisah, resah, takut, bingung, pasti itu ada selain Allah yang jadi fokusnya. Harusnya bagaimana? Harusnya balik ke fokus. Ingat rezeki, balik ke Allah yang menggenggam semua rezeki. Ingat ke anak, balik ke Allah yang menciptakan anak, menguasai anak siang dan malam. Ingat kepada ulangan, ujian, kembali hati fokus ke Allah yang menciptakan otak, yang membuat ingat dan lupa. Sakit, fokus ke Allah yang menciptakan tubuh ini, yang menguasai tubuh, yang mengizinkan sakit dan sembuh hanya Allah. Ada yang memfitnah, balik ke Allah bahwa fitnah terjadi dengan izin Allah dan tidak bahaya kalau kita serius berlindung ke Allah. Kalau kita benar, kita dihina orang, difitnah orang, Rasulullah juga dihina, Rasul difitnah, dan Rasul tidak apa-apa. Itu cuma episode, benar? Jangan sibuk kepada fitnahnya, sibuk kepada yang bisa menyelesaikan masalahmu. Punya hutang, fokus ke Allah satu-satunya yang maha kaya yang bisa membayarkan hutang. Itu ilmu hati. Kalau tubuh ada lagi kewajibannya, sempurnakan salehan. Seperti ulangan, wahai Allah, Engkau maha tahu setiap soal yang keluar. Engkau tahu walaupun guru-guru mengadakan rapat gelap di ruangan gelap gulita dan bisik-bisik karena takut disadap oleh santri sehingga tidak kedengaran apa yang dibisikinya. Allah tahu. Nah, terus dia tidak belajar. Ya Allah, kenapa nilai saya nol? Mana angka satunya? Hati yakin, tapi tubuh ada kewajiban lain. Belajar, gigih. Nah inilah yang tadi tuh, ambil keputusan. Siapa yang salah? Ngaku atau tidak? Apa yang disukai Allah? Ngaku, ambil keputusan. Oh kamu ya, oh kamu ternyata yang kentut di kelas ini. Mati gak kita gara-gara omongan itu? Ya saya minta maaf kawan-kawan. Kenapa sih kamu kentut di kelas? Rekan-rekan pasti tahu. 3 tahun saya kuliah sekolah di sini, baru hari ini kentut saya jelas. Selebihnya tidak jelas kan? Maaf kawan-kawan, saya salah. Jangan, kayak gak pernah kentut aja. Gak boleh ngomong gitu. Apalagi ngomong gini, saya kan manusia, wajar dong saya mengeluarkan angin. Kalau orang sudah sibuk mencari, memberi alasan, dia gak akan berubah. Saya salah. Saya minta maaf. Kamu kenapa gitu? Terus ada yang ngacung temennya. Maafin, dia lagi masuk angin. Kita gak usah sibuk bela diri. Terus datang dokter lewat. Dia baru saya suntik supaya mulas karena dia sudah 3 hari gak keluar-keluar. Oh, datang nanti pertolongan kalau lewat siapa aja. Oh, kami maklum deh mas. Pantes katanya mabok begini ya. Sebagai kompensasi atas kesalahan saya, rekan-rekan semua akan saya traktir nanti. Wah itu bagus sekali. Tapi karena saya belum punya uang, jadi biaya masing-masing. Oh, hadirin sekalian, maaf ya, ini obrolan dunia santri. kemarin di Eko Pesantren khotbah Jumat di sana. Di sebelahnya juga ada masjid. Waduh, itu tidak gampang untuk fokus karena suaranya jadi bareng. Akhirnya diputuskan khotbahnya dipersingkat supaya cepat selesai. Sesudah khotbah ceramah lagi lebih fokus. Nah, kita harus berjuang supaya bisa lebih fokus. Ya, setuju? Ada yang akan dibaca lagi, Ustaz? Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu ia suka bangun salat malam, kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Begitulah hadirin. Pernah dengar orang yang broken heart? Apa artinya? Dilarang merokok, salah dari broken heart itu. Ustaz, apa artinya? Patah tulang, kalau tidak patah hati. Orang yang broken heart itu, lihat, ada yang membenturkan kepalanya ke tembok, tidak, ada yang loncat dari kasur ke bawah, ya. Ada yang wah, ada yang ngiris tangannya. Kenapa cuma dia ini? Karena hatinya fokus kepada makhluk yang bukan jodohnya. Kan orang yang paling menderita itu adalah yang paling menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Aduh, itu paling hapus itu. Udah pasti gak akan kejadian, sengsara. Coba. Tidak. Mungkin begitu ya. Dia sudah janji. Janji kemarin belum tentu hari ini jadi takdir. Tapi kalau fokus ke Allah, belokan ke Allah. Ya Allah, Gusti, Engkau tahu pedihnya hati ini, remuk ya Allah. Lalu Allah nolong, nanti mungkin takdirnya dengar ceramah, baca buku, apalah cara Allah nolong, kan banyak jalannya. Kang, jodoh itu hanya Allah yang ngatur. Tapi kenapa? Bukan kenapa-kenapa, memang Allah aja yang akan mengendaki akang jodoh dengan dia. Tapi akang cinta banget. Itu masalahnya. Nah, makanya cinta banget ke makhluk. Ayo ke Allah, gak ada tempat di hatinya. Ini yang bikin akang sengsara. Bisa enggak saya ngedeketin Allah supaya dia jodoh saya? Jangan begitu, Kang. Apa sih si dia? Kang kan enggak tahu, Kang. Kalau si Neng itu ternyata banyak dosanya dan tiap dosa mengeluarkan bau luar biasa, akang mau enggak dekat dengan dia? Akang bokoh itu karena enggak tahu aja keburukannya. Siapa tahu Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Masa ya, dasar makhluk ya. Padahal yang terbaik itu justru kita enggak diperbudak cinta ke makhluk. Itu yang baik. Jadi bagi teman-teman yang enggak punya calon, wah itu aman itu. Yang punya mah pusing. Betul enggak deh? Kok pada ngaku begini? Baik, Ustaz Fuad akan membacakan lain. Silakan Ustaz. Surat apa disebutkan Ustaz Fuad? Ya, surat Al-Isra ayat 83-84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza al'anna 'alal insani aghrada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru يَا مُوسَى كُلٌّ يَعْمَلُ على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Masya Allah. Ini sekedar informasi untuk para pendengar yang nanti ada berminat menitipkan putranya. Jadi kami evaluasi besar ini, maaf ya adik-adik ya, dengan para tim ustaz dan para hamba-hamba Allah yang diamanati mengelola pesantren ini, yayasan ini. Jadi memang tidak bisa dipungkiri program tahfiz, program menghafal Quran itu sangat membawa dampak perubahan perilakunya signifikan. Jadi kita akan coba fokus sesuai dengan yang dicontohkan. Satu, ketauhidannya ya, keyakinan ke Allah. Ini juga sampai ke tahap mujahadah, tidak hanya tahu, paham, tapi juga mujahadah. Dan yang kedua, program Al-Quran ini ternyata dahsyat, karena para penghafal Al-Quran itu, walaupun harus disempurnakan, para penghafal Al-Quran itu cenderung tidak mau meluangkan waktu sia-sia. Karena kalau dia meluangkan sia-sia, dia tidak hafal-hafal ya. Selanjutnya, para penghafal Quran yang asli ini ya, yang asli, dia juga tidak mau berbuat maksiat, karena kalau dia berbuat maksiat berarti hafalannya akan dibuat lupa oleh Allah. Yang ketiga, dia juga tidak mau memakan yang haram, karena kalau yang haram berarti nggak diterima nanti amalannya. Dan waktunya banyak digunakan untuk murojaah Quran. Nah, ini membuat program karakter baku, baik dan kuat ini akan lebih mudah terrealisasi. Oleh karena itu ke depan, maaf nih santri SMK, nanti juga akan program penghafalan Qurannya lebih banyak, supaya tidak ada waktu sia-sia, ada kesempatan merujak Quran. Dan orang-orang yang sangat sibuk dengan Al-Quran, selain menghafal, kalau niatnya lurus itu oleh Allah akan diurus urusan-urusannya. Jadi ke depan mungkin pesantren Darut Tauhid ini nanti akan lebih fokus dengan tauhid dan keyakinan ke Allah dan Al-Quran serta mujahadah pengamalannya. Nanti diharapkan yang akan jadi guru juga tahfidz. Sekarang insya Allah kan besok 25 dia lulus, tahun depan mungkin sekitar 50 atau lebih. Dan nanti Al-Quran itu tidak hanya jadi guru Al-Quran saja, tapi justru ahli komputernya Al-Hafiz Quran, dokternya Hafiz Quran, benar? Ahli manajemennya Hafiz Quran, nanti semua. Jadi nanti jadi tren. Ya begitulah, alhamdulillah. Kalau lihat itu adik-adik ini yang belajar Quran, walaupun yang kecil-kecil ini nih, kemarin siapa yang rebutan kasur? Ya, alhamdulillah, dan masih kecil tuh dunia anak-anak, tetap ya ada dunia rebutannya. Tapi tidak ada terjadi geng-gengan itu yang penghafal Quran, nggak ada ya.